lobani guluhon usi sumun galak pak markusur do kuatas utoruhin cipatara roholi usur nido pedatas cipatara hoban ganjari toru lalap aseba hita gano ikipan orang sona say ulang man hijang paruhu renta palaholi han sembuh torik Anggobani guluhon usi songon galapang markusur do kuatas kutoruhin sipat tararo poli kusur nido pak datas sipat tararo man lanjari toru lalap aseba hita gano tikipan orang sona say ulang man dijang paruhuran tak alah polihan sembuh torik tumang ahapmu Kingdom.